sudahilah sayang sayang, jaga hati ini. Tak menjuaku berhenti mencari tuku kau dalam mimpi. Kini, kini dan nanti. Jangan ragu, tetapi ku pandang.